Nabi sebab Rasulullah meninggal dunia secara hakikat, secara marifat, telang bangkin. Lamun telang bangkin, telang jasad Rasulullah dan meninggal dunia, wajib pengiringnya ada yang telang jasad dan meninggal dunia. Di narak kubur di dunia sini. Nah, mbi tahun nyata kematian peninggalan entah saya meninggal Rasulullah secara syariat, secara marifat Sayyidina Ali karamallahu wajah. Nah niki kadang jari berbahagia. Niat rendah ini si anak ke sebijak jari saran Ali Napiah. Lime na pandi ke tati musalatin mempetai kelejara merendah ketipat oleh Gunung Cordoba. Lagu kabar nikah yang datang tu le dekat Cordoba anu. Nah, tu le Cordoba. Apa kena dengan tu anu pun suruh kendi nikah. Mulikat-likat dan mundik dari narat tegan dari jalan. Nah, bapak neratu tak jadi jalan anu malaikat selam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila siratihil mustaqim bihidayatihi wa qudratihi wa ma'unatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du. Selaku puji sila tengah turang jok nenek. Tak masih ikan yang perlu niki hirup sampai malam niki. Barengi niki isi nikmat sehat. Nikmat sehat zahir. Nikmat sehat batin. Nikmat sehat awak. Nikmat sehat nyawa. Daik tican tiang pelungu niki kesempatan daik kesadaran. Dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan kesadaran, tiang pelungu niki melin terdatang tau takak niki. Saya ingat tak sadar. Daik berdoen ke kesempatan, daik tican tersehat. Nama wananu silak tengiring syukuri selapu senuh. Paling kurang tengiring paos, tengiring pace. Kalimatul hamdalah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan asik nenek tamak tujuh golongan panjang daran, panjang tahu bersyukur. Amin. Allahumma amin. Bangsa nike tingiring ngamnakiran paos selawat dan salam ojok nabi tiang pelungguh tanda ente bersyukur bertampiasi berterima kasih ojok beliau satu utus sisi Allah Ta'ala jauh agama nenek. Nah, ojok manusia dan jin birak-irak sama ojok agama nenek. Beragama cak agama nenek salah agama Islam. Mungkin yang perlu ini kimilin temilu. Ngiring telik beliau beragama cak agama nenek salah agama Islam. Mudah-mudahan zahir zahir batin dunia akhirat tertengiring syariat dan hakikat. Serta mudah-mudahan jadi pengiring syak mau gamak penolong beliau era tua jadi kiamat. Amin. Allahumma amin. Mawana nika silak sebagai tanda sampai asis yang pelung hujuk beliau pengiring baca selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Moga-mogi Allah Ta'ala terima yang pelung niki tebeng lemak kelebihan tu di jelu kiamat. Amin. Allah. Bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, dari pengajian sasampu liwat miring tiang pelukun iki bicara ang rukun Islam. Nah, saklima pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Lagun dek napa arah sekit macam saran syahadat nu pada agama, syahadat pada syariat, syahadat pada tarekat, syahadat pada hakikat. Semendung juga sembahyang. Dia nara sikit macam segawi isi syariat, segawi isi tarekat, dan segawi isi hakikat. Nah, lagu ini dalam segawi sembahyang, dia nara sikit andang. Nah, dia nara sikit jadi andang ke sembahyang. Iblat bahasa Arab. Andang cara kita. Nah, mana hadap cara bahasa Indonesia. Mana? Itu kiblat nu arah kiblat awak, arah kiblat nyawa, arah kiblat rahasia. Ini bila bahasa hakikat. yaitu kiblat syariat, kiblat tarekat, kiblat hakikat. Nah, kiblat awak, banyak cari detail. Kiblat ate, ya, kiblat nyawa dan kiblat rahasia. Nah, niki. Nah, wanita ni ke zakat, zakat sebenarnya juga zakat pada syariat, zakat pada tarekat, nah, zakat pada hakikat. Sebenarnya juga kuasa, kuasa pada syariat, kuasa pada tarekat, kuasa pada hakikat. Nah, kuasa bagi dengan duit, kuasa bagi dengan tertentu, kuasa bagi dengan selebih yang tertentu malik. Nah, no. Si kelima, ni nak lain adalah haji. Haji pada syariat, haji pada tarekat, pada hakikat. Dua kalimah syahadat pada syariat lah maklum, ni tiang pelunggu niki. Pengiring ucapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bewih temunik asyhadu an la ilaha illallah, angkat bewih. Uniat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah juga unin bewih. Nah, tiang pelunggu niki angen. Nah, adik tengiring tiang pelugu niki kingakin di sidi Allah dan Rasulullah. Sengak syahadah. Syahadah nu bahasa Arab. Lambung bahasa yang cerita pedas. Asyhadu orang katemu ni, namun cari cerita aku medasan. Aku nyaksian. Nah. Nu kena syahadah. Syahadatun pedas. Nyata. Asyhadu aku medasan. Aku nyata. Sai nane ni syak medasan. Dait sai syak terpedasan. Dait embe tau tak ngiring pedasan ni. Nah. No. Nah, yang pun rukun syahadat nu kadang jadi berbahagia-bahagia. Syahadah. Nah, ini. Asyhad. Syahidah. Masyhudah. Rempah. Syahadah nyata. No. Dua kalimah syahadatain. Syahadatain. Dua sak pedas. Mbak tahu yang pedas ni. Sak dua pedas ni. Lek sak pedas. Saya jadi medasang sak pedas. Dia jadi medasang. Ia kena asyhadu. Syahadah pedas. Asyhadu aku medasa. Aku saksian. Nah. Apa yang saksian? Syahidah. No. Mbak tu nak saksian nane? Masyhudah. Lek tahu sa pedas. Sain tahu pedasang. Barang lek pedas. Nah. Sain tahu pedasang barang lek pedas. Sain tahu seriang barang di arak. Darak. Jadi nanti saya lontar saksi yang ini anu arak atau tidak? Arak. Nah? Itu saya nyaksi yang ini arak atau tidak? Arak. Mbi itu saya saksi yang ini arak anu nanti. Li saya arak. Itu arak atau tidak? Arak. Itu tahu narak saya pedasan. Nah? Nah ini. Ya rukun syahadah. Salah sikit lekan tak empat nikin di arak di dalam etekat tentang diberi syahadah. Tidak sah kita punya syahadah. Salah sikit rukun sembahyang itu, rukun kauli, rukun fi'li, rukun kalbi. Di arak itu, di nesah sembahyang. Menu kaya syahadah itu. Nah. Syahadah pedas. Ashad aku medasan. Syahidah sak medasan. Satu pedasan. Sak terpedasan, syahidah. Masyhudah terpedasan, lik tahu sak pedas. Nah. Ini. Nah. Tebalak titik seni nane jari saksi palsu. Ini dua kita lagu balik nyaksia. Nah. Ini. Nah. Nah, yang pun itu pada syahadah tarekat. Kadang jadi berbahagia. Nah, Syahadat tarekat tinggi di narak lain tiang pelungu niki adik tengiring. Nabi arana yakin percaya. Saya yakin-yakin tiang pelungu niki segala pegawian makhluk ni di narak. Nah, di narak pegawian makhluk ni. Nah, ndin tahu piangri pegawian di daizin tau gawe. Lamun di tebeng pegawian di si nenek. Bidalil utama je kita. Wallahu khalakakum wa ma ta'madun. Allah Ta'ala jadikan kamu dan apa saya jadi pegawian. Pegawian Tuhan tak jadikan si nenek. Dan itu saya pegawian. Rembak titik seni. Terjadikan si nenek dan pegawian. Rembak terang si nenek dan puruan. Dan potongan. Dan kebelik. Ia kebelik dari potongan yang sendiri iman nyata. Ia waruan yang sendiri nyata. Nah. Masih sendiri iman arah alam gaib tau. Wasa nyata separah. Naran alam syahadah. Alam pedas. Andai yang sendiri jari dengan pedas. Sendiri yang medasan. Saya nak tahu medasan menundi narah. Nah. Aneh. Ini dia. Nah. No. Nah ini wajib teryakin. Itu cara ang bareng pegawaian si Allah Ta'ala. Nah, ia pun itu sini wajib nyata. Itu cara ang si Allah Ta'ala. Nah, nyata arak. Nah, si arak anti si Allah Ta'ala searak. Andi nanti arak Allah Ta'ala mustahil sawara itu. Nah, ani. Mbitu nyata Allah Ta'ala, ini saya nyata ni. Nah, nano, ya puti tersen, wajib teryakin, wajib tersadu, ite seni terarang bareng pegawaian. Sangka dendek pesi pegawaian, sandi iwah terarang si Allah Ta'ala. Ni memilih jadi pegawainya kebis bangkat si nyogo. Lagu ni ni ni mau. Sengan dia nak piang si nenek pegawaian jadi pegawai. Nah, tepian si nenek kamu jadi ni pengarap. Ndek tahun dia jadi pengarap. Nah, benu. Ah, kamu ke pihak mana jadi tukang berjaring? Berjaring dong poron sesegara sekarang mati. Nah, ini kadang jari berbahagia. Nah, yang pun kesuruh isi nenek. Ah, adik istikharah ketuanan, ketua nenek-nenek. Sembahyang hidayah-hidayah. Coba tunas petunjuk nenek. Eh, nenek kaji kemana kita jadi semenik Indonesia? Ya, dicantik hadiah tondek. Lamun wahaya dan jarian si nenek mesti nak tebang. Lamun dia iya dan dia tebang. Nah. Dong menu. Ni mu sanggup nyokong ke kebeh keping. Jadi calon DPR. Jadi calon bupati. Bunda ni mau. Ngonek-ngonek mu bisa ni kuntik. Pelama. Nah. Nindik juluk nenek. Angka. Titi petunjuk dekat nenek. Nah, inna hudallahi huwal huda. Nah, dia narap penituan satu-satu selain nasi penituan nenek. Nah, yang tersuruh itu senik nuna cok nenek. Dia nak nuna cok cahai-cahai. Nah, menu. Terus syahadat si ketelu adalah syahadat pada hakikat. Sebenar benar syahadat itu apa? Nah, itu senik kadang jari berbahagia. Adik tengiring berangan. Nah, beriak berkeyakinan di diri tidak seni. Nah, tidak ada yang berwujud selain daripada wujud Allah. Nah, nano. Jangan api. Nah, searah ini ki adalah pian Allah Ta'ala. Ambil limpi aja Allah Ta'ala. Nah, lekan Muhammad. Muhammad nu ambil limpi aja nenek. Lekan diri nenek. Ha? Cahaya nenek. Nu cahaya zat nenek. Cahaya peragaya nenek. Nah ye jari Muhammad. Ye aran Muhammad. Cahaya nenek senu. Nah ye limpia isi nenek. Ha? Batu kayu kumil pokok sahara ni wah. Nah. Apa tujuan limpia isi nenek? Nenek melet entah ketahuan. Andin di milih seketahun dan nenek di napiak. Ni nak pihak baru alam ni. Lagu nak ni bukan dia pihak seberapa ni saya. Saya nak ketahui tak jadi nenek. Nah. Mana? Ini dia. Kena jadi berbahagia. Nah. Syak kedua kawan pihak si nenek. Kita cari pemimpin. Kita pimpin nanti. Ini nanti tetap pimpin si saya-saya. Angka kita balak adik tegawai pegawaian satu balak di sini nenek. Kita suruh dik tegawai satu suruh di sini. Nek tahu tersuruh si tuan guru. Nek tahu tersuruh si ini amat. Kita nek tahu tersuruh si seninat. Nek tahu tersuruh si semaman. Kita suruh dik. Nah. Ini ki. Nah yang pertama si sini. Ikrak kita bakar. Adik baca pegawaian mensak. Tidak baca pegawaian dengan. Pegawaian dengan yang cekat kena tu. Lain-lain orang pegawaian. Ni aja manaknya kalau numpat dengan. Nah? Yang kalau rasa dengan. Mumpah lari yang kalau ngaji. Ini. Ini hadirin hadirat yang berbahagia. Ikrok kita bakar. Baca nenek. Baca pegawaian catatan pegawaian kamu. Sakadu pengicak, sakadu perengah, sakadu imeh, sakadu naeh, sakadu kemaluan, sakadu bibis, sakadu irung. Nah, sakadu sentuhan. Gila. Apun lagi kita, tulis oke tu. Oh, wah ke kita ni mandi tu. Inti. Nah, apun yang rengah? Wah kerengah dengan bersiap. Dengan nyempat tu. Nah, apa nak baik, nak baik? Wah kebaik bembek ni ya. Nah, wah kempuk ni ya. Wah kematik ni ya. Uni ni si ima. Au, aku atau melampak uni naik. Naik saya naik ni, endek lah yang nak naik lah pada si ima naik. Inilah dia. Nah, benar. Ani murumuh pegawai yang temes, ha, baik. Lamun teman peringat dengan senyum peringat nasihat. Ha? Sengat pegawian ni jadi umat ni pegawian tite ya jadi umat tite. Nah. Saya kena menu nama. Nah. Beno. Jadi lanjut pasal nenek sabar uno. Nah. Ikra kitabaka. Baca kitab catatan pegawian mesa. Mbeto kitab le angan de tahu. Nah. Saya ketahuan pegawai walaupun dia tahu satu pinan, saya ketahuan. Itu sendiri. Lamun wan dia ketahuan pegawai yang tak negawai, dia berdosa. Nah? Sila. Lagu saya dia ketahuan pegawai yang mensak dengan jogang. Aneh. Ketahuan neri dia sembahyang, ketahuan neri berarti dia jogang. Dosa mau. Eh? Nah? Ketawa neri maling atau nek ketawa neri dosa. Boleh nama nenek ketawa neri entah maling jadi berdosa. Nah, ini berzina. Ketawa neri berzina, ketawa neri berdosa. Lamun nek ketawa neri jadi senang. Han, lagu saya ketawa neri berzina, maling, ngerampok, berogong, ngumpet mentak saya. Ndara saya nasi dengan jokan. Dari dengan piram. Mana? Ini piram kan? Apa yang kita tahu? Nanu. Kadang jadi berbahagia. Tidak pandai saja sehat. Mencebah yang nanti. Puasa nanti. Nah? Salah tenuh di nenek berambil-ambil kali. Minta. Nah. Benar. Ini bau. Nah. Itu kadang jadi berbahagia. Nah? Kapa binafsika bahasa nenek lanjut. Cukup bagi diri kamu. Itu mensak. Nah. Akan setiap hari. Ya yauma akan setiap hari. Tak bilang jelo begawian anu. Nah hasibah. Coba koreksi ti. Jelo senin apa yang gawe. Juluan hat. Juluan anu apa nak gawe. Nah menu sabtu sak juluan apa nak gawe. Menu. Mbetau. Ingat. Bisa catatan hati. Ya kena kita bakar. Nah, niki. Nah, lera aja malaikat caranya enggak. Yang pernah kiraman dan katibi, sakit dan artis. Nah, lamun secara hakikat, lamun secara syariat, ya, itu tulisan ri, tetili, atin. ketahak te jentan pegawaian senul dan tegawai si isi sendiri. Ndik teketahun si dengan. Si ingat isi ketahun di sana. Contoh. Andai tak mangan nak kalang dengan terlibu dan puasa. Mutama tu sang tu dembali. Mutemangan. Ketahak ke anda ingin berkelor. Ketahak ke. Nah, apa yang jadi kandung ya? Ketahak ke. Nah, saya ingin kancan yang diarah. Nah, lagu barat dia minum sugun, membeti je, buat-buat puasa. Tak ingin akalang itu je. Akalang seninan atau akalang batulkan je sebab balik. Ndik, ni ya akalang ngedik, saya ingat ni ya, ketau dik makan. Akalang ngedik. Han. Nah, ni yang pun terbalik je. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Bahasa nenek. Allah Ta'ala senut ia arah nenek kaku. Ia juga arah nenek pelenggit senamia. Nah. Li Rabbi tu mekelit. Nah. Li Allah tu mesopo. Nah. Irupian di tiru pelenggit mekelit atau anda? Awakian di kawak pelenggit mekelit atau anda? Nyawun tiang di nyawun sida mekelit atau anda? Mekelit. Muk tiang begawian nanti untuk tiang. Nah. Pelenggit begawian untuk pelenggit. Nah. Sila. Timak dejak gawek pegawian tiang umpama. Tu nak ganti sida nambah pun. Nah, mudi ganti tak nambah. Nah. Tentu pegawian nambah senun sida. Lagu pegawian sak nyepin, pegawian sak ganti kena tiang nyepi. Nah, lagu tiang dekat mau langan hasil nambah. Nah, sida sak nambah nun ya mau langan nambah. Apa ada bau pahala? Pahala sak nambah. Nah. Menu. Sila. Nah. Inilah suatu contoh. Nah, ini keadaan jari berbahagia. Nah, Allahu Rabbuna. Allah Ta'ala senut, ia arah nenek tiang. Ia sejak jari yang tiang, ia sejak rupan tiang, sehatan tiang, dan segala-galanya. Warabbukum, dan ia arah nenek pelingin senamian. Lana bagi tiang. Amaluna. Pegawian-pegawian sagawi-sagawi si mata, si pe, si perengah, pengitak, si irung, si bibi, ima naik, si angan. Tiang itu yang mau. Walakum akmalukum. Pelengi senamian apa sagawi di si pemiring, si penyelaminan. Nafi sagawi di si pemiringan. Nafi sagawi di si penciuman. Nafi sagawi di si ima. Naik kemaluan dan angan. Sida yang mau. Lahu jaka bainana. Ndik narak pekejuh persiaan. Ada kembali saling wadah. Nah. Cuma itu wajib saling peringat. Lahu jata bainah. Ndik narak pekejuh persiaan antara tiang dan kelunggu. Nah. Allahu ya jema'um bainana. Allah Ta'ala lemak ya pesopuk tertulak malik kejuh keningat. Lemak niat nilai. Oh ni salah. Ni kena. Eh kembali. Nah. Sebab apa? Ya gufiru lima yasa. Wa yu'azibu lima yasa. Nanu. Nah inilah katanya syahadah, syariat, tarekat dan hakikat. Kita lari kepada sembahyang. Lagu sendiri sembah sembahyang, ada tiga tahu andang tak sembahyang. Nah, niki. Ada ngiring ketahu andang sembah sembahyang. Nah, niki katanya berbahagia. Mbe andang tak sembahyang. Nah, awak bagian awak adik nandang Ka'bah. Bas Ka'bah je tahu eh. Adik ada kat depan Ka'bah. Nindi. Bas tu Ka'bah pun buat dia andam. Temuri ke Ka'bah. Nah. Daya tahu ni. Adik andam lau. Itu Ka'bah. Ia andangnya. Nah. Itu timu tahu teman kita. Bas andam tu. Itu Ka'bah. Lalu Ka'bah nu ia tandangnya. Nah. Pawalli wajahaka satral masjidil haram. Adik andangin tu di singan tengah Ka'bah Masjid Al-Haram. Ya tahun Ka'bah no. Nah lagu nane kadang jadi berbahagia. Ka'bah bahasa Arab. Nah. Apa kenen bahasa Sasak. Namun Ka'bah. Nah. Al-Ka'bah tu artinya. Mabaniul murabba'u. Ya ini bangunan seperempat persegi. Nah. Pada kebelun. Pada kegaluh, pada kedanggasan. Nah. Andai 4 meter kebelut, 4 meter kegaluh pun. 4 meter ketinggian. Ini namanya Al-Ka'bah tu. Secara bahasa, secara uni. Lamun al-Ka'bah pada hukum, al-Ka'bah itu Baitullah. Ini lamun secara hukum. Nah, menu. Dari al-Ka'bah itu niki aran. Aran Nabi, balin, gedeng, isi nenek, sak mulia. Nah, niki. Nah, iya gedeng nenek. Nah, lalu coba terikir kadangnya, main sila. Ya. Ka'bah satu tolik tengah. Kalau anun tak Masjidil Haram tu, ia tepiak isi batu oleh jari tembok kan. Nah, tertembok lahir isi Nabi Allah Ibrahim dari Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail jadi ladenan. Bapak ni jadi tukang. Nah, binjat-injat. Nah, le batu tu binjat-injat. Batu saya jadi injat-injat. Nyangkin lengkok isi onus nahen. Nah, ia separan makam Ibrahim. Mumparan ke dia tu talak. Oh no, tahun nganjang. Makomon jari tahun nganjang. Ibrahim berdiri naik netu. Oh, mana sampak naik? No, lah. Sengarang juga dua nampak naik cici baju. Penuh lah. Berarti dengan belik belak. Nah, anu jadi belik belak awak dua lain. Undet belik belak agungan. Nah, bin belik belik awak peragaian, bin belik kedudukan. Jadi bat, jangan jari nak Nabi. Nah, itu kadang jari berbahagia. Nah, mubatu senu, anu iru patut mati. Mati pergi tak ada. Nah, iru pada hakikat. Nah, jangan dinara satarang ni lamun diiru. Nah, nara diiru. Lagu iru itu arah iru bergerak, arah iru tidak bergerak. Bergerak, sila. Nah, ini contoh. Nah, kungku sampai kungku iman ada naik. Anu iru patut mati. Nah, iru pat. Nah, lagu nana ini biru dan tuan tidak nampak. Coba kerap ya. Kaki, hindi. Lagu coba bakat isi senjatane. Nah, coba tiba-tiba jadi anu ni apa ni gugur jadi keren dan nana ini. Sakit dan tuan dek, nanti sakit. Lagi hirup dan tuan dek, hirup pun. Andi nanti hirup, dong dek tau hirup. Aneh. Jadi, Allah SWT arang searah niki dengan hidup. Hirup. Lagi hidup niki secara nyata, arah sa hidup secara bersebu. Nah, sila. Niki. Nah, yang pun kadang jadi, dengan sa mati hakikat nu. Nah, secara hakikat entah tijan mati si nenek ndin tahu lebur awakan nah marak bengan malah ingesanan wan sak mati ketimbang masih sak irup irup lah tu ndik irup lagu ndik mati ndik bergerak nah niki ye nek mati satu titutu mati ndik irup berarti apunin separan hancuran lagu ndin hancur. Anda yang kungkun waktu sak mati itu ini arak konten. Nah, coba boya elem ada main 5-6 tahun kari nak marak kebilu awis kebilu ni. Nah, bulu nelai pot konte gondrong kari. Nah, lagu pas baraduan dengan iru pun gemus. Nah, badannya gemuk. Nah, nah, niki kadang jari berbahagia. Alhamdulillah di Lombok nah sak ninggal dunia nah tican seperti ninggalnya Rasulullah nah almaghfurullah tuang guru Umar Kelayu. Yang kedua sak dewek yang ketawa almaghfurullah tuang guru Umar Gerantung. Nah, niye nyake sampai 4 kali terbungkar makam. Nah, setiap datang haji mesti terbungkar kubur. Sawah lain-lain nu. Nah, terpengoang. Saya nggak demi mati jemaah haji. Terpandi iya tuan kuburan. Tolong mayit-mayit sambil kubur lagi iya terpesopo li sopo tau tuan pesopo. Sila. Munie jangan di entah di entah tak saya ano terbuka sekali marak benga. Ia 4 tahun malik terbuka marak benga. Sampai 4 kali terbuka ia pun mati sebetul. Nanti kagut terus balik. Bayangkah. Nah, itu kematiannya Rasulullah. Nah, ia pun Rasulullah dia sampai tang salam langan umat. Tak gawi ibadah haji di sejarah jok dunia. Nah, Ica dan Turus jawab salam umat yang sampai salam. Dari tak baca salam. Nah, saya kena menurut Rasulullah sendiri. Nah, ini kadang jadi berbahagia. Nah, yang pau demi 600 tahun saat berpulang ke Rahmatullah naik. Nah, arak dengan Kristen oleh Roma, pura-pura tamu Islam, muka pinter tutu hitam darah kanjen pade. Nah, arak semendak nampun tahu apal Quran, hadis, berhukum mesa paling hebat di Madinah. Mekah darah kanjen pade. Munde narak semen ulama-ulama dari Madinah Mekah yak jari imam yak jari khatib si alimna. Nah. Meno mondok lek babu salam. Nah. Yutun mondok. Nah meno yen sogo le balen langsung masjid. Nah. Lagu iya leng kerongkong. Nah, tujuan tiba makam Rasulullah. Rasulullah. Nah. Telu tahu dengali. Yang kemik yang paling layon Rasulullah. Mayit Rasulullah yang jauh ejok to Roma. To Roma tu tak tahu ada tak dengan Islam tu lihat ziarah. Yang terpiak jadi bisnis. Nah. Coba sila. Pada di Kaabah layak yang kezat lahiran Nabi kan. Nah. Dengan Roma juga pihak Kaabah tu Roma. Lagu ini laku Kaabah nara dengan itu. Tawaf. Lebih haji. Abun dia saya dah Kaabah satu Mekah nu jadi nini lah memang. Malah tetain Kaabah sepi sini nu. Nah, ini searan Abraha. Nah, yang pun bira-ira lalu saya dah Kaabah searan di Mekah. Waktu bulan, jelo bulan, tahun saya tahun, tahun saya telah kirang nah. Nah, yang pun teparan aran tahun Alfil, tahun gajah. Saya dengan Abraha nu tunggang gajah. Nah, menu cerita dulu di Quran. Nah, menu. Nah. Lalu apa terjadi? Terlempar ni si burung. Nah. Kedit peti. Ya pun kedit peti ni. Biar cucu kumputu. Saya ingat jauh ni batu neraka. Ya pun kotor nyala cucu kumputu ni. Ya peti ke angin. Mentang terjap si nenek. Mubis hancur merantang. Daun kayu. Saya tekakan si ulat. Ya mentang terjap si nenek. Nah. Meno mukari semester nandai layan Rasulullah ampun sugun mambun di narak sengehan. Nah, isi peragaian beliau dibandingkan dengan seluruh minyak sengeh searak di dunia. Narak bandingan kesengeh peragaian Rasulullah. Usang beliau lebih wangi daripada kasturi. Nah, minyak Nabi bandingan di dunia di narak kanjeng pade kesengeh usang Rasulullah. Nah, aku bingung raja apa nu gubernur Madinah. Ni pasti bambu Rasulullah ni. Apa yang terjadi? Tergeledah selapu balik searah di Madinah hendara. Lagu nu doan di semen geledah. Nah, aranja dengan alim. Nah, dengan alim. Ni nak terbadi. Nah, akhir Nabi. Lagu ni betulah apa-apa dia. Berembi ni dadah. Merebut niati lai isi Rasulullah. Eh, gamak tati. Bahasa Rasulullah. Tolong kelekan manusia seni yang jauh ke Jok Roma. Bahasa Rasulullah. Jok tolik. Merebut sama sarian tolik. Teras. Gedeng Rasulullah. Nah. Malah ni ke. Meleng tinjot untuk merebut ni ke. Pelai sifat baling gubernur. Godor tengah malam. Nah. Apara-apara. Marak niki Rasulullah. Anak gubernur. Akan langsung gubernur turun tangan. Lalu bareng tentara. Lalu cok tolik. Tahu entah. Berkhaluat manusia senu. Jangan lupa siangaran tolik. Kitab tahu ni. Nak lupa kewara. Nah. Siratul Madinah. Arang kitab ni. Nah. Sejarah perjalanan Madinah dari awal. Nah. Niki. Kadang jari baru bahagia. Nah. Nah ni. Lalu. Untuk banyak punya kena pula-pula. Nak kena ngalik tedai. Nah, niki yang podok bau terus. Nah, dia main satu bau nama apa? Nah, lagu searan dengan Islam di kanggo tekembe-kembe. Nah. Nah, memarah leman terus kumpulan ulama-ulama searan di Mekah Madinah. Nah, dia tu pidato endeng maaf. Aku sini dik Islam sebenarnya. Hanya tujuan kapuk tam Islam ya kebaik layor Rasulullah. Nah, oleh karena kada sembahyang oleh pimpin mesti aku sengkernane. Bayangkan. Sila. Nah. No. Nah, yang pun te kali terus makam Rasulullah. Nah. Mutu beton, ketaban beton, petanda sesenti. Dua segak ia ketaban beton. Li bawah. Nah. Dari kiri kanan, di atas doang. Tondek te beton. No. Karena nyari berbahagia. Nah. Itulah dia namanya mati pada hakikat. Nah, Nabi sebab Rasulullah meninggal dunia secara hakikat dia secara maripat telang bangkin. Lamun nak telang bangkin, telang jasad Rasulullah tak meninggal dunia, wajib pengiringnya ada yang telang jasad nan tak meninggal dunia. Ndik narak kubur di dunia sini. Nah, mbi tahun nyata kematian peninggalan entah tak meninggal Rasulullah secara syariat secara maripat Sayyidina Ali karamallahu wajah. Nah, nah niki kadang jari berbahagia. Niat rendah ni si anak ke sebiji jari saran Ali Napiah. Dia menapandi ketati musalatin mempetai kelejara merendah ketipat tole gunung Cordoba. Lagun kabar nikah yang datang tole dekat Cordoba nu. Nah, tole Cordoba. Apa kena dengan tuan pun suruh kendelikat. Mulikat-likat dan mundik narat tagan taling jaran. Nah, bapak neratu. Saya jari jaran itu malaikat telang. Nah, kaling taling doang menetet. Ia pun tanda ketunjangan itu si Alina Piyah. Tando eh tahu sak telangan itu. Nah, ia pun tepian kubur Sayyidina Ali. Lagu dek narat Sayyidina Ali itu. Tetalep. Itu dia. Nah, ini ia seagung-agung yang lalu ni si dengan si Nano. Nah, sangkat ni coba tu goyak tu lek apa kan jazirah Arab yang namanya Al-Manar. Nah, namun ngebang hapuni. Demena kena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Ali waliyullah. Nah, yo ning ngebang dengan si ah. Nah. Menno. Nimbani kena asyhadu anna Muhammad Sayyidina Ali Rasulullah ni. Asyhadu anna Ali waliyullah. La kafalah la guna. Ha? Ha kembin. Nah. Nah ini kadang kadang jari berbahagia. Nah, yang pun mati itu ada empat macam syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Nah, ia pun membaca Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, innaka minni wa ana minka. Hei Ali, aku, kamu lekan aku lekan kamu. Ya pun Muhammad, arti Muhammad itu bahasa Arab, bahasa Cina ya. Kamu cari Cina dengan sak terpuji. Dengan sak terpuji itu bagaimana? Ali yang tinggi kedudukan jabatannya di sisi Allah. Nah, begitu. Orang tinggi itu mesti Muhammad. Oh Muhammad itu mesti orang tinggi. Nah, ini dia kadang-kadang bahagia. Nah, yang pun Sayyidina Ali oleh umur 6 tahun oleh terpelihara isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berpisah. Nah, berpisah sodak. Nah, dari Sayyidina Ali. Nah, wanya berpisah sodak memerari Sayyidina Ali kan cibijir Rasulullah Fatimah ben berpisah ben jari menang tuh. Ayo. Nah, itu kehebatannya. Kadang basi berbahagia, bahagia. Nah, aniki. Nah, tampin te pemerhari dari biji. Nah, oleh 6 tahun yang terdidik Sayyidina Ali. Nah, mu berembik hebat. Ia pun terjulukan Imam Ali. Nah, Imam Ali. Nah, itu kadangnya berbahagia. Nah, membiak tanah ini sembahyang. Ka'bah searah di Mekah. Awak ngiti. Nah. Muanda selain nama ni, hati. ndak bayar di Senin, ya anda ingin open, ya anda ingin bangkat, ya anda ingin maku, anda ingin sampi, anda ingin kau, adik-adik Senin syarat Allah. Nah. Adik singakin Allah. Nah. Menu. Sebab napi al-qalbu baitul qalbul mu'min baitullah. Nah. Al-qalbu mahallun niyati bahasa Nabi. Qalbul mu'min baitullah. Atin dengan beriman gedeng nenek. Ai le ati sak niki tu tingkat enek. Nah. Al-qalbu mahallun niyah ati senu ye tau angen. Apa ni angenang le ati angenang nenek. Ndek angenang nenek isi biwis. Lamun biwis jak tersebut aran nenek. Nah. Dah kau manusia lah. Sain tau angenang inak ni si biwis kan. Nah, mesti siangan lah pedah biruin pedar ini nak matoh. Apa sih pedasan isi angan? Nah, yang pembahasan Syekh Imam Asy-Syadzili dalam sebuah kitab namanya Hidayatus Salikin. Nabi bahasanya Inna lananzuru ilallahi bibasarin imani wal aikan. Setwijatin itu pada sini nyeret ojok Allah Ta'ala, pandang Allah Ta'ala, singakin Allah Ta'ala dengan apa? Mata keimanan dan keyakinan searah liati, betul iman liati, betul keyakinan liati, arah lebih betul keyakinan, arah lebih betul iman. Tidak dengan mengungkap kena lebih itu iman berarti orang munafik. Nah, ini ati tahu iman, ati ye tahu keyakinan. Nah, ini kadang jadi berbahagia. Ye andang nanti sini. Nah, ye, nu kepalan kiblat pada tarekat. Nah, kiblat hati. Andang angan adalah Allah Ta'ala. Ye ingat. Nah, sebab Nabi as-salatu zikri. Sembahyang itu adalah ingat. Ingat saya, ingat nenek saya sembah. As-salatu buat doa. Sembahyang itu adalah permohonan. Dengan saya anda yang dicat anda dengan nanti. Aku berkelin tahun. Nanti. Tidak berkelin tahun. Saya anda yang dicat anda yang itu belum minta berapa. Dengan saya yang anda yang belum minta dan terima. Ayo. Itu satu contoh. Contoh. Kadang nyari berbahagia. Itu ke apa? Nah. Ke apa-apa? Ad-dinu wal-aklu. Agama Senin akal. Apapun saya tersuruh tegawe isi nenek melalui Nabi cara Nabi Muhammad ada yang tamu le akal lagu arah itu sering terbagi akal si nenek aran saya pinteran saya tahu lagu lamun dia tahu je talun jogang di ini bau jembakat di pikiran. Nah, aduh dia jauh main akal akalan doang pun ya akal dengan. Nah, menu jadi akal akalan. Nah. Mana? Akal senu telu macam. Akalul mukhayyinah. Wa akalul mudrikah. Wa akalul hafizah. Nah. Nah ini namun ni. Namun ni beraja. Nah apa ni teparan? Namun tak beraja. Nah. Ya ujian. Nah. Teh. Demak buku soal. Soal. Nah. Terbayang nane. Ini nasihat ketuan tu le soalan tu. Isi perasaan tu le otak. Senggita. Ni tahu ni tele julu. Ia terparang-arang. Aklun lil mukhayilah. Akal untuk membayangkan. Oh ni jawaban ni. Nah. Ain dia senggita lagu gita. Angkat gita angkat lagu dia pedas. Pedas lagu dia ni. Nyata. Nah ini. Aneh. Pedas ni sila isi perasaan isi otak nak tu le. Pedas. Nah. Mbitu dia ingat eh. Tindawan. Ini namanya aklul lil muhafizah. Akal untuk menjaga. Ia tetap ingat jari. Nah. Wasa ini di belakang tahu nak. Aklul lil mundzikah. Akal isi mendapatkan. Demi titik sini siaran. Terus anu si guru. Nah. Ibarat hapi atau alat perekat. Rekat. Tangkap. Okay. Nah. Tangkap nggak niki aluran alir nggak jokte le hafiza ingetan nih si kamu, nah tak ngalir alir hafiza niki sugul waktu saya gunakan nyatin ruwet pedas unin, nah ingetan nu, nah ini namanya khayalah hafiza mutrikah yang pun telu bade lolor otak manusia. Nah, nah, lamun pade kebelik nane lolor sale julu, dait lolor sale tengah, dait sale muri, pinter dengan senuk, dait betah ningetan. Lagu lamun nane kocaan lolor sale muri, sekat ngkatin dait. Nah, lagu nane beli anot lolor sale tengah, lagu sengker mati, dini lupa makan daiki. Berarti hafizah niki. Nah, lagu lamun mudrikan sama khair mukhairan, sing entah pedasa genane sabah napa lalu ni dai ni ni berue. Nah ini jadinya kurang pintar nenu. Nah, nah lamun dengan sepade kebelik nane ten sali julu di tengah di muri, masya Allah syepan susah seret tun terima terus. Nah, terus sengker mati ini lupa. Nah, sok entah kedua bayangan terlangsung bayar anjawab dengan sehingga uang tak terbayang isinya berjawab ini namanya khayilah untuk merupakan. Nah, sila. Pada senonah ni bangunan itu. Nah, ini tekan ni terus gambar ni si tukang. Demi nak pedas yang kita, mesti tak neket. Muli karing netek, patok. Ah, ukur. Ini baru pas lah, mak demi jari, baru yang gambar itu. Nah, itu kadang jari berbahagia. Nah, nah ini. Nah, wan senon terus si teparan arang. Aparan kiblat, kiblat itu bahasa Arab. Andang cari tite. Nah, andang hirup tersenin benai. Nah, andang rahasia hakikat diri kita ini kemana? Kepada zat Allah. Nah, yaitu bentuk rasa dan rasa yang ada pada diri. Nah, niki, sila. Nah, itu namanya kiblat pada hakikat. Nah, menuh katanya yang berbahagia, maka akan nampak diri kita gitu oleh diri kita pada diri kita. Nah, lalu menuh siapa diri kita ini? Musallin, itulah salat. Nah, salat gawe rukun salat, ndak lupa salat, milih syukur rukun salat. Itu saya nganjang itu. Saya muni kenal Allahu Akbar itu. Melin suku nuni saya kenal Allahu Akbar ini itu. Hah? Saya berangan itu. Apa saya angenang? Nah, itu diri yang menangenang. Itu apa si diri? Nah, begitu. Nah, ini dia. Hadirin hadirat berbahagia. Nah, saya ruku itu. Saya sujud itu. Saya baca-baca itu. Kalau begitu sembiji sembahyang itu, kan? Paham tak? Baru tu khusus sembahyang. Nane lagu nene dengar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Angin beh kelai. Apa yang khusus? Nah, jari di sini munis dengan hangri tu ni. Mu itu pedas hangri, saya nak keluar muni. Ani, murembak ambil semuni, dahit angan. Nah, inilah dia. Ala salawatihim yukhasiun, ala salawatihim yuhafidun, ala salawatihim daimun. Nah, salawatihim khasiun, awak ngerti. Hafidun, uni ngerti. Daimun, angan ngerti. Ekembe. Nah, itulah salat yang betul-betul khusyuk, tawadhu dan tetap. Nah, namun sak menon nai ni mas, sendiri lupa jok nenek. Senine di semama barang dia nak lupa jok nenek. Lagu ni keluyan pada inget demen doa. Apa ya kita ini? Nah, nanu kadang jari berbahagia. Adik ingat itu sebeng nikmat itu oleh Allah. Sebab apa? Kullu ni'matin paminallah. Ndik narak nikmat kedemenan irup di dunia ini. Berupa apapun, bentuk apapun, sedikit maupun banyak. Itu semua datang dari Allah. Tidak ada datang dari siapa-siapa. Nah, dong menno. Nah, itu kiblat. Nah, Sangka kadang jadi berbahagia baru tetamu jok al ihsan. Nah, anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah. Ade sembah nenek kamu. Nah, sepertinya kamu kita. Seriang lagu lama nendek mampu seriang ade angan-angan di inta nenek kita. Baru nenek kita nenek ndek tahu, angenang nenek kita sendiri ndek tahu, dong sembah yang apa jari. Nah. Nyuli pegawai ya, wanu enggak ngawi. Nah. Ya siapa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sa? Nani ndek tahu ite seni nah. Baru-baru tahu peraja. Nah. Sehingga setan di hati sini arah-arah dalam mata setan arah-arah malam-malam malaikat lamun malaikat jangan ini tiupan tetin alhamdulillah ia terkhusuk tawaduk saya tetap diingat ini lagu lamun setan jangan ini pergi tak nanti seninahan pergi tak nanti anak pergi tak nanti montor nyari tak montor baru ia doang sekitar Allahu Akbar kalau baru kilometer wah kilometer kilo-kilo lain pelai montor kira tak mau gonceng angin di pudina ayo. Nah ini hadirin hadirat yang berbahagia. Nah lagu nan ini adik tantu. Sebab Nabi bahasa Allah Ta'ala walkur rabbaka iza nasita. Adik ingat nenek kamu bila ni lupa. Nyerak ingat. Ndak dulurang ya nanek. Tantu. Lamu ni dulurang ya nanek. Batalat salatu ae sawabah. Nah. Benuk. Apabila ni dulu orang ni lupa, ni diingat nenek. Nah, ni mana lupa saya, isi lupa nenek tu. Dulu orang gitu terus. Nah, batalat salah tu. Batal pak sembahyang, air sawah sembah pahalin sembahyang, ni nara. Nah, ye sek galang bedah lek beruga, palang lelah, ndar upah. Nah, nanu ye terkena nu. Nah, nah ya, saya tetap bilang jelu 5 kali sejelu semalam. Wajib gawe searan sembahyang tak 5 waktu. Mbah kejaga itu si Can ingat si nenek. Ingat nenek. Nah, mbah kejaga itu si Can lupa si nenek. Lema aru jaga itu ingat itu. Nah, jelu selat jaga itu ingat itu saya lupa wui. Nah, niki yang terpesupu isi nenek yang jari sembahyang tak sempurna dari oleh awal sekar akhir tetap ingat nenek. Ia jadi tepang salah tungkamilah sembahyang tak sempur. Lamu ni tahu jangan ane sembahyang. Nenek bayi lupa nenek. Ane mungkah ke sembahyang cukup sinu. Nah, lamu ni narak dengan tahu berembir-embir kali. Nah, Rasulullah kena keluar melenggih tu dalam keting. Melenggih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selapu para sahabat alina. Merosang masalah sembahyang. Aduh, pokoknya yang diingat nenek oleh awas dan akhirnya percuma diterima sembahyang tu. Eh, dia tertahu ni. Bapa takbir kadang tu diingat. Bahasa min patih lupa di situ ingat lagu untuk arak menu. Kadang-kadang ingat tu lipat takbirat tu ihram sampai datang patih. Bahasa dia mana baca ayat tak lain lainan, lainangan tu. Ada terdengar jelas Rasulullah tu dalam menang dan juga dia mana tarik kepada berkonsultasi menu. Pun sogor Rasulullah terus. Apa je pada rasa? Meni Rasulullah rasa nenek. Aneh. Mas, pasti Rasulullah. Wanda wikan wala aku dengar. Nah. Saya tahu sembahyang 2 rakaat doang. Nah. Oleh awal sengkar akhir enggak dilupa. Ajak nenek. Pilih isi kupak ya pasti. Tangkong perang seoleh Taimiyah atau oleh Syamiyah. Bimbi pilih ini. Si kupak melawan. Pasti. Pokoknya tahu. Diam Rasulullah. Pasti sini nali. Nah, ni yang dia cara batal wuduk ni. Lagu lalon tak jadi di wuduk. Lalon wuduk malik. Nah, baru ke wuduk. Dia mana hingga wuduk. Ampun sembahyang. 2 rakaat sunat wuduk. Allahu Akbar. Marawang tulu. Pedas. Ini ingat Allah Ta'ala. Sengkar sujud. Rakaat yang pertama. Nah, sujud yang kedua. Masih ingat nenek. Dia mana angkat tanda saya baik rukun Rekaat yang kedua, tangkong saya jadi upak jadi ingat. Berarti tangkong senang jadi nenek. Nyerek kena tu. Ingat Allah Ta'ala. Sengker salam di nak lupa. Di dinali. Wan senang. Mudah meningat. Berbalik. Lagu Rasulullah pun tak wikah. Oh, nak tahu Rasulullah. Mereka lupa. Apa dia? Bahasa. Tangkong saya lupa. Nah ini. Sangkan ini sembahyang kena pahala. Surga sampai nak ketawa aku cukup. Nanti dulu. Surga jadi Tuhannya. Nah ini ya saya nyerahkan tu. Mantan saya dinali ini. Lupa nenek si ingat. Upa tangkong senuk. Sangkan di narak dengan lupa si lupa. Lagu ia lupa si ingat. Aneh. Si lada kapan no? Sayyidina Ali lupa nyok nenek. Sengat. Ingat nojok tang. Tangkong saya jadi upa. Lupa ke tangkong saya jadi upa. Sengat saya ingat ne. Nenek ini dia. Nah. Jadi di narak dengan lupa si lupa. Lupa si ingat. Lah maaf. Sebenarnya lupa si ingat. Kebiasaan. Dong menunin tu. Nah. Nara baik pengerasan kan berugung. Nah pasti Arab pun ingat tanya pun lupa perjanjian. Nah macam semenit berdaya itu naon. Nah gue yang nak insya Allah au ada kuah pasti gue datang dan untuk pulang garing. Nah berdaya jadi baru meleceh ngeraon. Nah akhir lupa jauh perjanjian jam sebenarnya berdaya dengan jenis perjanjian itu. Nah, coba bayangkan. Mudah sangat tu. Darah benda kinget semua tu. Yang ini bahaya tu. Balu tu dah kan. Ini satu contoh. Itu dia. Nah, ini. Lagu nana sendiri teman sembahyang terus tahu di kiblat nana. Andang. Kang, kau sembahyang di berdiri tu. Nenek kanku. La salata illa biwutuin. La wudu'a illa bima'in tahirin. Baca Nabi. Ndi nesah sembahyang lamun di barang wudu. Wudu ni nesah lamun di. Kedua. Hai. Nah. Dari wudu ni terima illa bismillah. Ada baca bismillah mulai. Sangka ndak lupa dia main bisu iman tu. Alhamdulillahillazi jalal ma'atahura. Mening iman. Rangkot iman ni bisu je dulu. Allahumma fadh yadaya al-ma'asyati. Nenek kaji pelihara jaga iman. Maksudnya lekan berbuat ma'asyiah. Iyan. Nah, baru saya sedokan. Tama saya bewe. Nah, saya sedokan ini. Pak Iru ngendak. Nah, nunas ada saya itu sini nelak. Terjadi dengan beta. Ingat nenek. Sebut nenek. Daib zikrullah. Ingat nenek. Daib baca kur. Nah, iruang irung ke kanan. Ini nama. Itu nunas ada saya Allah marihin jannah. Lamun ni saya kiri. Itu sini. Na'udzubika min amin rikil jannah. Min rikil jahannam. Enak kaji beli nung lekan pelukur kaji lekan mambu surga neraka bukan api neraka dong menu. Nah wang senuk baru tu sok Allah membayut wajih binuri wajih karib. Nah dong menu ada insaf petilu ruwana saya ibu wudu ni dah kanja wudu osok koma ke lagu saya biarmu. Nah berarti cahaya wudunya belum ada. Nah dong menu. Nah saya enggak bisu apa saya gawin ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa senu pengendengan senu ye jari lolor ibadah. Bisu timen ibadah. Kadul bisu ima ai senu pia sinen ani suci. Tersyukur kepada Allah. Dong menno kadang jari berbahagia. Nah. Nah ya pudu pada syariat ni wah malu. Nah. Iza kuntum minas salati pangsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wa amtaku biru'usikum wa arjulikum. Iba iza laka'abain. Baca nenek. Bisho emuwen. Bisho e betak ke datang siku. Kanan kiri. Nah. Wan senun terus sapu e ulu ne. Manum bisho. Nae sakawan de sakiri. Entah mata nae. Nah. Dong menu. Nah. Memberumit entah. Demakai. Tak. Ni sama ini ni meh. Ni tak penuh. Ni sopa yang pada ni. Seret. Curin jauh ke cun. Nah. Penuh. Mau balik ke cun ketih. Nah. Mau putar. Ni sama balik. Nah. Dua kali. Selesai. Nah. Lagu ini. Cet. Ndek wam tahu biru usiku begitu parano. Nah. Nah, ndek tersuruh nyolet di sik Allah Taala, suruh tersapu. Barantas tersapu. Sangko katon dia, ye ndan tersapu ulu sini, ade bakat gamak. Nah, selapu itu namanya wam tahu biru usiku. Ade sapu he gamak ulung kamu pada. No. Nah, ini kada jari berbahagia. Nah, meno, ha? Ini wudu pada syariat. Lamun wudu pada tarekat mana? Kada jadi berbahagia. Jaga pengita, jaga perengah, jaga pemambu, jaga ibetak, jaga iman, jaga naen. Kendi mbae gawe maksiat. Wudu pada hakikat bersihkan hati, ndak baik angenan selainan si Allah Ta'ala. Itu dia. Nah, ini nah, nanti ada niat wudunya, insyaAllah. Nah, no, ada niat wudu. Nah, sehingga api la tasihul amalu illa binni ni nara sah pegawian senuk lamun dik bareng di dunia. Nah, mulapas niat ni kita puni yang si bebe sunat lamun le Imam Syafi'i, lagu lamun le Imam Maliki haram tepuni yang